Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Hadis ke-22, hadis yang terakhir pada bab ini, bab al-aniyah. Qala al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alaih. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه تري أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر الناس sungguhnya قدح gelas قدح gelas النبي milik Nabi صلى الله عليه وسلم inkasara retak, inkasara ya, pecah retak. Fatakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, lantas takhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam mereparasi gelas yang retak itu. Ittakhadha makana sya'bi, mereparasi bagian yang retak, ya. Makana sya'b, yakni bagian yang retak, yang pecah. Silsilatan min fiddah, dengan ikatan perak yang berantai. Silsilah rantai. Min fiddatin, dari perak. Maksudnya ikatan perak yang berantai, bukan rantai perak, tapi direparasi dengan perak, ya, dan modelnya seperti rantai. Nah, ikatan perak yang mengikat bagian yang retak itu bentuknya, modelnya seperti rantai. Jadi ikatan perak yang berantai dikeluarkan. Akhrajah al-Bukhari, dikeluarkan oleh al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam sahihnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma'ruf radhiyallahu anhu al-Ansari, na'am, termasuk dari kalangan sahabat yang muktirina fi riwayah, min al-mukthirin fi riwayah, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Anas bin Malik, beliau menjadi khadim, pelayan Nabi alaihi salatu wasalam, menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga Anas bin Malik mengetahui perkara yang terjadi di dalam rumah Nabi alaihissalam. Perkara ini terkait dengan bejana, gelasnya Nabi alaihissalam pecah. Anas bin Malik tahu, karena dia pelayan Nabi alaihissalam, sehingga tahu apa yang terjadi di dalam rumah beliau terkait dengan perabotnya, ya. Karena dia mengkhidmatkan diri, ya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, siap berkhidmat jadi pelayannya dan melayani Nabi SAW asyra sanawat, 10 tahun sejak dari kedatangan beliau di Madinah. Naam, ya, hal-hal yang seperti ini terkait dengan perabot rumah, dalam rumah Anas mengetahuinya. Dan beliau meriwayatkan sekarang bahwa ada gelas Nabi alaihi salatu wasalam yang pecah, retak. Gelas itu tidak dibuang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi direparasi. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereparasi bagian yang retak dengan jahitan-jahitan dari perak. Jadi dijahit. Bagian yang retak itu dijahit menggunakan perak, fiddah, sehingga tampak ya seperti rantai perak. Nah, kan itu di sini dibahasakan oleh Anas radhiyallahu an silsilatan min fiddah. Ya, rantai dari perak. Nah, rantai dari perak. Maksudnya dijahit oleh Nabi alaihi wasallam dengan perak. Jahitan-jahitan itu ya tampak seperti rantai perak mengikatnya. Naam. Seandainya hadis ini diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah hadis Ummu Salamah, ya, lebih tepat. Nah, hadis yang pertama dan yang kedua, kemudian hadis ketiga. Ya. La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Dan hadis setelahnya dari hadis Ummu Salamah, man yashrab fi aniyati al-fiddati fa kaannama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Kemudian hadis ini yakni terkait dengan pembahasan ini, larangan makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis pertama dan kedua pada bab ini. Jadi kita ketahui bahwa haram. Ya. Hadis tersebut, kedua hadis tersebut, hadis pertama dan kedua, ya. Hadis yang pertama adalah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman muttafaq alaih, kemudian hadis yang kedua adalah hadis Ummu Salamah juga muttafaq alaih. Nah, tentang haramnya makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak. Nah, adapun penggunaan bejana dari emas dan perak untuk selain makan dan minum telah lewat khilaf, ya, yang ada di antara ulama, jumhur menyamakan hukumnya, ya, menyamaratakan hukumnya. Makan, minum dan pemanfaatan lainnya sama hukumnya haram memanfaatkan bejana emas dan perak untuk manfaat apapun. Sementara sebagian ulama membolehkan untuk pemanfaatan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum, karena yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW adalah pemanfaatannya untuk makan dan minum. Sementara Nabi SAW tidak memerintahkan agar bejana emas dan perak itu dihancurkan, ya, tidak ada perintah untuk menghancurkannya. Sementara jika tidak boleh dimanfaatkan untuk manfaat apapun, berarti kan tidak ada gunanya, ya, tersimpan begitu saja juga tidak ada gunanya. Padahal Nabi tidak memerintahkan untuk dihancurkan. Nah, itu telah lewat khilafnya. Nah, seandainya hadis ini setelah itu diletakkan setelah itu lebih tepat, langsung nyambung pembahasannya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar entah kenapa, wallahu a'lam, beliau meletakkannya di akhir bab. Nah, oh, di sini Nabi SAW ketika gelasnya pecah retak direparasi dengan jahitan-jahitan perak yang berbentuk seperti rantai. Kemudian dimanfaatkan kembali untuk minum. Padahal sudah ada jahitan-jahitan perak, ya, hasil reparasi menunjukkan itu boleh. Menunjukkan itu boleh. Jadi kita masuk ke fikih hadis. Hadis ini adalah dalil bolehnya mereparasi bejana yang retak, pecah. Istilahnya dalam, ya, dalam ilmu fiqh, tadbib, ya, istilahnya adalah tadbib. Nah, mereparasi bejana yang retak, pecah. Nah, boleh direparasi dengan perak. Fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabilah berdalil dengan hadis Anas ini untuk membolehkan masalah ini. Tabib, ya, tabib mereparasi bejana yang retak, beca dengan menggunakan bahan perak. Dengan, ya, dengan syarat fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabilah membolehkan hal ini dengan syarat butuh untuk melakukan hal itu, ya, butuh melakukannya untuk melakukan reparasi tadbib, meskipun ada bahan lain selain perak yang bisa digunakan mengikat atau menambal. Meskipun ada bahan lain, jadi bukan darurat, syaratnya bukan darurat. Darurat itu artinya tidak ada lagi bahan lain. Memang sudah tidak ada bahan lain yang bisa dipakai untuk mereparasi kecuali perak, itu darurat namanya. Adapun ini syaratnya bukan darurat. Syaratnya hanya hajat. Tuntutan hajat. Hajat itu artinya butuh mereparasi bejana itu. Ya, meskipun ada bahan lain, masih ada bahan lain bisa menggunakan yang lain selain perak, ada. Ya, ada besi, ada yang lainnya bisa, ya. Benang tertentu atau bahan tertentu yang lain bisa ada. Nah, tetapi dia ingin memilih perak. Boleh. Karena dia berhajat melakukan itu. Apa hajatnya? Dia ingin mereparasi bejananya agar bisa dimanfaatkan kembali. Nah, bisa dibedakan antara hajat dan darurat. Darurat artinya apa? Sudah tidak ada pilihan lain kecuali itu. Itu darurat sudah. Adapun masih ada pilihan lain tetapi dia memilih itu, ya, lantaran pecah bejananya, itu hajat. Dia berhajat memperbaikinya, mereparasinya agar bisa dimanfaatkan kembali dalam keadaan ada pilihan lain selain perak. Tapi dia memilih perak. Boleh. Nah, karena dia berhajat, butuh untuk memperbaikinya. Dan syarat yang kedua, kadarnya sedikit. Kadar perak yang digunakan sedikit. Nah, ini dua syaratnya. Jadi, fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabilah mempersyaratkan dua hal. Penerapan hadis Anas bin Malik ini, pertama, tuntutan hajat. Ya. Kebutuhan untuk melakukan reparasi, memperbaiki bejana yang ingin dimanfaatkan kembali karena pecah. Ya. Artinya meskipun ada bahan lain selain perak yang bisa jadi pilihan, tetapi dia memilih perak, boleh. Syarat yang kedua, kadar perak yang digunakan untuk mereparasi adalah sedikit. Jika dua syarat itu tidak terpenuhi, tidak boleh. Jika dua syarat itu tidak terpenuhi, la yajuz. Ya. Nah, jadi yang tidak memenuhi syarat, ana akan memaparkan hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, pertama, kadar perak yang digunakan mereparasi banyak. Nah, itu berarti tidak memenuhi syarat. Kadar perak yang digunakan mereparasi banyak. Retak di sana sini, ya. Retak di sana sini kemudian direparasi dengan perak, artinya perak yang dibutuhkan banyak kadarnya, tidak bisa. Baik. Bejananya besar misalkan, ya. Ya. Bejananya besar misalkan, bukan gelas kecil itu. Nah. Panci besar, wajan besar, atau bejana yang lain yang besar, banyak retaknya, kemudian kadar perak yang dipakai banyak. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, gambaran yang kedua yang tidak memenuhi syarat, bejananya itu diberi perak, ikatan-ikatan perak misalnya, atau ditempeli perak, tujuannya untuk memperindah, menghias bejana itu. Bukan reparasi. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak. Tidak masalah. Tetapi dia ingin memperindah, menghiasi bejananya itu dengan perak. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, direparasi dengan menggunakan emas. Direparasi dengan menggunakan emas. Meskipun kadar emas yang dipakai sedikit, nah ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak boleh. Emas tidak bisa disamakan hukumnya dengan perak. Dalam masalah ini secara metode kias, analogi, tidak bisa. Emas tidak bisa dikiaskan kepada perak, disamakan hukumnya dengan metode pendalilan kias, analogi. Ya. Kenapa? Karena emas lebih bagus, lebih indah, dan lebih tinggi nilainya. Dari segi keindahan, kebagusan, lebih indah dan lebih bagus. Dari segi nilai, nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, lebih mahal. Ini adalah perkara-perkara yang membedakan antara emas dan perak dalam hal ini. Sehingga tidak bisa disamakan antara keduanya dengan metode kias. Dan pendapat ini yang dirajihkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, bahwa tidak bisa dikias, dikiaskan emas kepada perak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa boleh mereparasi bejana dengan emas, ya, bejana yang pecah butuh direparasi, mereparasi dengan emas dengan kadar yang sedikit, ya, dalam rangka dikias dengan perak. Tidak boleh dikatakan begitu. Karena kias itu batil. Kiasun fasid, kiasun batil, kias yang batal, yang salah. Dikarenakan ada perbedaan antara dua perkara yang dikias ini. Ada perbedaan yang membedakan antara keduanya sehingga tidak bisa disamakan. Perbedaannya apa? Emas lebih bagus, lebih indah. Yang kedua nilainya lebih tinggi. Seandainya dibalik, seandainya dalil yang datang dari Nabi SAW mereparasi bejananya dengan emas dengan kadar yang sedikit, kita bisa mengatakan bahwa jika emas saja boleh, lebih-lebih perak, karena emas lebih bagus dan lebih mahal, lebih tinggi nilainya, itu saja boleh, lebih-lebih perak. Kias aulawi. Adapun sekarang tidak demikian, dalil yang datang perak, maka kita tidak bisa mengkiaskan emas kepadanya, karena emas lebih tinggi, lebih bagus. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, bahwa tidak bisa dikias. Ini yang benar. Lahiriah hadis menunjukkan boleh minum dari bagian perak yang mengikat atau menambal bejana itu. Misalkan bagian yang pecah di bagian mulut, ya, bagian mulut bejana gelas, bagian tepi atas, kemudian di situ yang diikat, ya, ketika dimanfaatkan kembali minum, minum dari situ, dari bagian yang ada peraknya itu, boleh, ya, itu yang tampak dari lahiriah, dari harfiah hadis. Nah, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Jadi tidak perlu harus menghindari bagian yang ada peraknya tadi, ada tambalan atau ikatan peraknya itu. Nah, adapun pendapat sebagian ulama dan termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyah yang berpendapat memakruhkan minum dengan bagian perak yang mengikat atau yang menambal, ya, itu pendapat yang lemah. Ya. Entah kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah mendukung pendapat ini, padahal secara kaidah pemakruhan adalah hukum syar'i. Pemakruhan adalah hukum syar'i. Mengatakan ini makruh, itu hukum syar'i. Penetapan hukum syar'i. Penetapan hukum syar'i makruh, bahwa ini makruh, itu makruh, harus berdasarkan dalil syar'i pula. Mana dalil yang menunjukkan makruh minum dari atau dengan bagian bejana yang ada reparasi peraknya, ikatan tambalan peraknya itu. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu Ibn Uthaymin rahimahullah dalam hal ini menyelisih tarjih Ibn Taymiyah di sini. Ibn Uthaymin mendukung pendapat, mentarjih pendapat yang mengatakan boleh. Nah, tersisa sebagai tambih sebuah hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengandung larangan makan dan minum dari bejana yang diikat atau ditambal dengan emas maupun perak. Nah, datang sebuah hadis. Ini jadi muskilah. Ya, jika tidak mengerti hakikat hadis itu. Datang sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, isi hadis itu adalah larangan makan dan minum dari bejana yang diikat ditambal dengan emas maupun perak, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man syariba fi ina'i dhahabin aw fiddatin, barang siapa minum pada bejana emas atau perak, aw ina'in fihi syai'un min dhalik, atau ina'in fihi syai'un dari, atau minum dengan bejana yang pada bejana itu ada campuran, ya, sedikit dari hal itu, dari emas atau perak, ada campuran emas atau peraknya, berarti masuk di dalamnya jika direparasi, kan tercampur, jika direparasi berarti kan bercampur dengan perak. Fa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka sesungguhnya dia menuangkan dalam perutnya, masukkan dalam perutnya api neraka jahannam. Nah, ini menunjukkan haram. Ya, menunjukkan kefasikan dosa besar karena diancam dengan api neraka. Hadis ini riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Hadith ini oleh Ad-Daruqutni dinilai hasan. Dia mengeluarkan dalam sunannya, sunan Ad-Daruqutni, dan dia menilai hasan. Tetapi itu tidak benar. Penilaian Ad-Daruqutni rahimahullah tidak benar. Ya. Pada sanadnya ada dua rawi yang majhul hal. Ada dua rawi yang majhul hal. Dua rawi yang tidak diketahui keadaannya. Ya. Zakaria bin Ibrahim dan ayahnya. Zakaria bin Ibrahim dan ayahnya. Ayahnya bernama Ibrahim bin Abdullah. Jadi ada Zakaria bin Ibrahim dan ayahnya yang bernama Ibrahim bin Abdullah. Dua-duanya majhul hal. Dua-duanya tidak diketahui keadaannya sehingga riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hadis ini dengan sanad yang demikian, ya, dinilai dhaif oleh Al-Baihaqi, Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah itu Al-Dhahabi, ya, juga dinilai dhaif oleh Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani. Nah, bahkan Al-Dhahabi bahasanya Al-Dhahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, dalam kitab Mizan Al-I'tidal, bahasa Ad-Dhahabi keras. Dalam Mizan Al-I'tidal kata beliau, ini adalah hadis yang munkar. Ini hadis yang munkar. Hadis yang keliru. Ganjil. Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni. Zakaria tidak masyhur. Tidak masyhur, tidak terkenal. Jadi dia meriwayatkan sesuatu yang salah. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra merajihkan riwayat yang mauquf dari Ibnu Umar. Jadi menurut Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, yang benar dari periwayatan hadis ini adalah mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau minum dari bejana yang diikat atau ditambal dengan perak. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mau minum dari bejana yang diikat atau ditambal dengan perak. Riwayat ini yang dianggap benar oleh Al-Baihaqi. Adapun Ibnu Umar dari Nabi mengatakan demikian tadi, itu salah. Nah, jika benar riwayat ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah, bahwa Ibnu Umar tidak mau minum dari bejana yang diikat atau ditambal dengan perak, itu pilihan beliau. Itu ijtihad beliau. Ya. Memilih untuk dirinya, tetapi bukan hujjah bagi umat, bukan dalil. Ya. Memang dikenal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma punya sikap kehati-hatian untuk dirinya. Punya sikap kehati-hatian untuk dirinya yang bukan berarti kemudian dijadikan hujjah untuk umat. Ya, untuk diikuti lah. Nah. Sebagaimana dikenal Ibnu Umar di antara kehati-hatiannya sampai jika berwudu dia mengharuskan biji matanya untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, adapun dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Tetapi itu kehati-hatiannya beliau sampai diriwayatkan berakibat mengganggu penglihatannya. Nah, mengganggu penglihatannya akibat dari selalu memasukkan air ke biji matanya. Nah, dan hal-hal yang lain yang datang dari Ibnu Umar, beliau punya sikap kehati-hatian untuk dirinya. Nah, jika ini benar dari Ibnu Umar, ini salah satu dari sikap pilihan dia, ya, kehati-hatian terhadap dirinya dan bukan hujjah. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas bin Malik, ini yang jadi hujjah. Hadis Anas bin Malik pada kitab ini yang kita pelajari riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Nah, bawa gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah direparasi dengan rantai perak, jahitan-jahitan perak yang berbentuk seperti rantai. Jika beliau mereparasinya, artinya untuk dimanfaatkan kembali untuk minum. Nah, ya, dipakai minum. Dan ini menunjukkan pula contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjagaan dan perawatan terhadap harta yang dimiliki, perabot, peralatan yang kita miliki, punya bejana, ya, dan semisalnya, ya, jangan main buang saja, pecah retak buang begitu saja. Padahal masih bisa direparasi, masih bisa diperbaiki, dimanfaatkan. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Dan demikian ya, berakhir pembahasan ini. Nah, dan babul aniyah tuntas. Alhamdulillah. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini karena waktu. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.